Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fa shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah rahimakum Allah, jangan sampai kematian merenggut kita dan kita belum berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah alaihi. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah yang telah mereka janjikan. Di antara mereka yang sudah berjanji itu ada yang gugur di medan tempur sebagai syahid, dan mereka yang tidak gugur sebagai syahid, ada pula yang menunggu-nunggu datangnya kesempatan buat dia. Dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya kepada Tuhannya. Itu semua untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, liyajziyallahu shadiqina bisidqihim, supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu dengan kebenarannya. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْشَاءُ, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya. أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ, atau menerima tobat mereka. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ahzab ayat 23 dan 24 tentang komitmen kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun komitmen di ayat ini terkait dengan penyerahan diri untuk menjadi manusia terbaik setingkat di bawah Nabi, as-siddiqin. Tema yang akan khatib usung tentunya terkait dengan ayat ini adalah komitmen kita kepada Allah untuk menjadi orang yang benar, mengerjakan yang benar, mengajarkan yang benar, dan bersabar bersama yang benar. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Siapakah orang benar itu? Orang yang beriman. Siapakah yang mengerjakan yang benar itu? Yang beramal saleh. Siapakah yang mengajarkan yang benar itu? Adalah mereka yang mengajak kepada kebenaran. Dan siapa yang orang paling tinggi itu sabarnya? Adalah orang yang bersabar bersama yang benar. Itu tafsir Buya Hamka dalam melihat surah Al-Asr. Sebagai mukaddimah, saya ingin mengajak kita semua bersyukur berada di bulan Zulhijjah. Tidak ada bulan sehebat ini. Dalam pengertian, semua jenis ibadah ada di sini. Ramadan adalah bulan terbaik selama setahun. Tetapi hari terbaik ada di bulan Zulhijjah ini, khususnya hari Arafah. Kenapa? Kenapa di bulan ini begitu istimewa dan termasuk Al-Ashhur Al-Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan? Karena satu, selain semua ibadah yang ada di bulan-bulan lain, termasuk puasa juga ada di bulan ini, selain salat, zakat, infak, sedekah dan selainnya, di bulan ini ada kurban, ada haji. Namun ada keistimewaan tersendiri berpuasa di bulan ini. Menurut sidang isbat, besok hari Sabtu jatuh tanggal 1 Zulhijjah untuk Indonesia. Jadi insya Allah Idul Adha jatuh pada tanggal 12 atau hari Senin. Dan barang siapa yang berpuasa mulai besok sampai tanggal 9 Zulhijjah, maka digambarkan dalam hadis Nabi SAW bahwa ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Tidak ada satu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad lebih baik daripada amalan tanggal 1 sampai 10 ini ya Rasulullah? Ya, tidak pula jihad itu di jalan Allah. Kecuali, ya, memang jihad di jalan Allah pun tidak bisa mengalahkannya, kecuali orang yang berangkat jihadnya dengan jiwa dan hartanya sendiri dan tidak ada yang kembali sedikit pun. Tidak bajunya yang berdarah sedikit pun, kira-kira begitu. Inilah orang yang paling bagus amalannya. Sidang jemaah rahimakumullah. Orang-orang yang berfikirnya maju, strategis, dan tidak ingin menjadi orang biasa, tentu harus juga dibimbing supaya jalannya lurus. Maka diturunkanlah kitab suci lewat malaikat yang suci, maka ditus pula manusia sebagai pembimbing supaya orang-orang yang ingin menjadi yang terbaik di dunia ini kemudian terbimbing dengan benar, dan itulah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmatnya maka diturunkanlah Al-Quran oleh malaikat-malaikat rahmat yang mengawalnya. Atas berkat rahmat Allah pula dengan kasih sayangnya dikirimkanlah para nabi dan rasul yang bisa menjadi pembimbing. Nah, dua hal yang ingin khatib sampaikan pada substansi khutbah hari ini adalah tentang pentingnya bulan Zulhijjah ini, dan yang kedua refleksi maknawinya dibalik ini semua terkait dengan keindonesiaan kita, kekinian kita, dan kedisinian kita. Seputar itu khutbah khatib sampaikan. Yang pertama, ini bulan luar biasa. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan di sini berlipat ganda. Begitu juga dosa. Dosa yang kita kerjakan di bulan yang Allah siapkan ini, di momentum yang sangat hebat ini, juga akan berlipat ganda dosanya di Asyurul Haram. Mudah-mudahan sidang jumat semua dimampukan oleh Allah untuk menjadi orang bertakwa yang sesungguhnya. Haqqa tuqatih, dan jangan sendirian. Istri. Ajak juga, didik dia. Istri kita adalah orang yang menyerahkan dirinya pada kita, dan dia berada di tanggung jawab kita. Istri kita adalah orang yang serahkan jiwa dan raganya kepada kita sebagai suami. Maka bertanggung jawablah terhadap kepemimpinan terhadap istri ini dan ajak dia ke surga. Yang kedua, anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga Aden sekeluarga. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya supaya bisa masuk surga sekeluarga adalah jadikan setiap elemen keluarga orang-orang yang saleh. Saya sering bilang sama anak saya, "Nak, jangan cuma kuliah yang kamu pikirkan, jangan cuma karir yang kamu bayangkan. Pikirkan bagaimana caranya menjadi orang yang saleh di hadapan Allah, menjadi orang yang saleh di hadapan Rasul-Nya, menjadi orang yang saleh di hadapan orang beriman, dan khususnya di hadapan kedua orang tuamu." Pertama yang harus kita lakukan di bulan-bulan ini, mulai hari Sabtu besok, bagus sekali berpuasa. Caranya begini, boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9, boleh pilih hari apa saja di antara tanggal 1 sampai tanggal 9, kalau enggak sanggup berurutan, tapi yang jelas jangan meninggalkan puasa tanggal 9-nya, hari Arafah-nya. Yang kedua, berkurban. Berkurbanlah dengan yang terbaik. Walaupun itu sangat simbolis, tetapi wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Bayangkan kalau harga rokok naik 50 ribu misalnya, berapa yang Anda korbankan untuk mengotori jiwa Anda dan badan Anda, tapi kenapa untuk korban Anda tidak berani melakukan yang terbaik untuk membersihkan diri Anda dan untuk memberikan kebaikan juga kepada keluarga kita semua. Berkorban itu tidak mesti satu orang, satu kambing, tidak mesti satu sapi, tujuh orang. Kalau bisa satu orang, satu ekor sapi, kalau satu orang bisa 100 ekor sapi, kenapa tidak? Sebagai bentuk komitmen tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menumpahkan darah hewan kurban untuk kepentingan sosial pada kondisi seperti ini adalah bentuk lain daripada doktrin yang diyakini oleh orang-orang yang ingin menjadi orang yang hebat, orang yang siddiqin di mata Allah dan Rasulnya. Yang bisa pergi haji, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Dan ingat, berhaji itu substansinya adalah menjumpai Allah di baitnya. Menjumpai Allah di rumahnya. Rumah yang mana? Ini Masjid Al-Latif ini juga rumahnya Allah insya Allah. Tetapi inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah ibadah yang digunakan untuk beribadah pertama kali di muka bumi dan menjadi central of the earth adalah yang di Bakkah itu, yang di Mekah itu. Dia punya kesakralnya sendiri, dia punya keberkahannya sendiri. Tapi sayang, banyak orang yang sampai di rumahnya tetapi tidak diterima oleh tuan rumah karena salah bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Untuk berjumpa dengan Allah itu harus dengan harta, harta yang berasal dari ketakwaan. Harus dengan pakaian, pakaian yang dibeli berdasarkan ketakwaan, bukan hasil korupsi. Bukan hasil nilep, bukan hasil ngutil. Bukan dengan barang yang haram. Ketika itu terjadi, ongkosnya bercampur dengan yang haram, Anda sampai ke rumahnya, tapi tuan rumah enggan menjumpai Anda. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya satu kata kunci, bagi siapa saja yang ingin pergi ke rumahnya Allah dan dijumpai oleh sang tuan rumah, bekal yang harus Anda bawa adalah at-taqwa. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin paripurna ketaatan kita kepadanya, maka akan semakin senang sang tuan rumah berjumpa dengan kita. Dan kemabruran yang paling tinggi adalah ketika dimampukan oleh Allah untuk bisa memohon ampun atas dosa-dosa, lalu Allah mengampuninya. Dan yang kedua, kemudian haji mabrur itu mengerjakan al-birru, mengerjakan kebajikan-kebajikan yang terbaik. Bukan cuma salat saja. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang namanya haji mabrur itu kebaikannya bukan cuma sekedar menghadapkan wajah ke timur dan ke barat dalam bentuk ibadah-ibadah simbolik, tetapi dia harus implementasikan dalam bentuk ibadah-ibadah sosial yang memberikan manfaat seluas-luasnya kepada makhluk. Seperti apa gambaran di dalam Al-Qur'an? Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilin wa fir riqab wa qama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza 'ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu. Apa yang saya sampaikan pada hari ini di bulan terbaik ini adalah sebuah amalan terbaik. Saya karena cinta kepada jamaah semua sebagai seorang muslim, saya terus berpikir keras. Ilmu yang terbaik yang mana yang ingin saya sampaikan di khutbah Jumat ini, semoga terjadi perubahan mendasar dalam tindak dan perilaku kita dan supaya jamaah mendapatkan ilmu yang terbaik di bulan yang baik ini. Pekerjaan lain selain ibadah-ibadah simbolis tadi digambarkan di dalam surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi. Orang yang paling baik amalannya itu ibarat gunung es yang berada di lautan, maka 2/3 dasarnya itu harus ada 5 komponen penting di jiwanya. 1, Setiap kebaikan yang dilakukan harus berdasarkan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Menarik nih. Biasanya rukun iman kepada hari akhir ini nomor 5. Tetapi di ayat ini dia ditempatkan di nomor 2. Hierarki ini hierarki dari Tuhan. Kalau Anda seorang ahli pembentuk karakter, Anda sebagai seorang trainer, atau Anda sebagai seseorang yang ingin dibentuk, maka tidak ada pembentukan karakter menjadi orang baik paling hebat kecuali mengikuti hierarki Al-Quran ini. Ikuti saya. Pertama, beriman kepada Allah. Dua, beriman kepada hari akhir. Tiga, beriman kepada malaikat. Empat, beriman kepada kitab. Dan lima, beriman kepada para nabi. Kalau lima dasar ini menjadi 2/3 tubuh Anda ibarat gunung di lautan es itu, atau gunung di lautan itu menjadi dasar, Anda menjadi yang terbaik dalam perbuatan Anda. Tapi kalau ini tidak ada, Anda orang-orang yang rapuh dengan semua kebaikan Anda. Apa maksudnya? Saya coba simpulkan di waktu yang singkat ini. Setiap perbuatan Anda harus berorientasi mendapatkan ridhonya Allah, bukan yang lain. Saya pernah terkesan orang-orang yang berkata begini kepada saya, dan orang itu biasa, tidak tinggi ilmunya. Ustaz, saya ini setiap akan berbuat sesuatu, takut salah. Maka yang saya bilang sama Allah, Allah tolong lihat saya. Allah lihat saya. Apa yang saya lakukan? Bimbinglah saya. Ini orang yang sudah merasakan kebersamaan dengan Tuhannya. Sayangnya kebanyakan manusia itu sebetulnya mengerjakan bukan yang Allah suka, tapi apa yang dia suka. Jangankan pekerjaannya, doanya saja yang diminta kepada Allah bukan yang Allah suka, tetapi yang dia suka. Sehingga kejadian di dalam Al-Quran itu seharusnya yang banyak mendoakan anak itu suami. Cuma satu doa ibu kepada anaknya. Umumnya doa kepada anak itu dilakukan oleh suami. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kira-kira banyakkan siapa, Pak? Yang mendoakan anak, istri atau suami? Ini mungkin karena suaminya sudah disorientasi. Allah selalu. Yang kedua, wal yaumil akhir. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini memberikan efek atau impact besar buat akhirat saya. Jangan sampai penghasilan saya keluarkan hanya bermanfaat di dunia lalu tidak laku di akhirat. Jangan sampai begitu. Saudara jemaah rahimakumullah, Anda mau tahu, Anda mukmin atau munafik? Saya mengambil ayat ini. Tadi pagi keluar dari rumah, sampai kantor, ingin tahu apakah hari ini saya munafik atau saya mukmin. Dua barometernya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kalau Anda mau tahu Anda ini mukmin atau munafik dalam pekerjaan Anda, lihat ada dua enggak di dalam pekerjaan Anda tadi dari rumah sampai kantor. Satu, ada enggak ridho Allah yang menjadi puncak obsesi harapan saya? Kalau tidak ada, berarti saya munafik hari ini. Yang kedua, apakah semua pekerjaan yang saya lakukan ini akhirat oriented untuk memperberat timbangan amal akhirat saya atau tidak ada? Ada sih, tapi sedikit. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang timbangan amal akhiratnya lebih sedikit kebaikannya ketimbang amal buruknya, berarti fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya neraka hawiyah, walaupun sudah berbuat baik di dunia. Tapi ternyata dia bukan masuk kategori fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Ini sungguh kata kunci betul. Ilmu dari ayat Al-Quran ini oase dari semua oase ilmu. Barang siapa yang amal keakhiratannya lebih berat ketimbang amal duniawinya, fahuwa fi aisyatir radiyah. Maka dialah yang kehidupan dunianya ini dan kehidupan di akhiratnya nanti berada dalam ruang lingkup keriduan Tuhannya. So, tidak bisa dipisahkan antara mencari ridho Allah dengan akhirat oriented. Ini substansi ilmu yang sangat dalam. Sidang jemaah rahimakumullah. Baru kemudian rukun iman yang ketiga berikutnya. Setiap pekerjaan kita jangan lupa melibatkan malaikat. Anda yang bekerja hanya menggunakan akal dan ikhtiar fisik Anda bersama teamwork Anda dan semua aset Anda, Anda adalah orang yang tertatih-tatih di dunia ini. Saya mau bilang, orang terkaya muka bumi Indonesia maupun internasional bukanlah pebisnis. Dan lembaga terkaya di bumi ini bukanlah corporation. Contoh sederhana saja. Mudah-mudahan Masjid Al-Latif diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada profesional bekerja sama dengan ulama 64 tahun yang lalu meminjam tanah milik Pemda DKI. Karena pada tahun 50-an Masyumi secara politik memang berkuasa. Tapi saat ini orang Jakarta menyedihkan karena dipimpin berkat kelemahan kita semua. Kita dipimpin bukan dengan pemimpin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerugian besar tidak dipimpin muslim itu. Sang wali kota kemudian mengambil satu titik. Setelah 64 tahun Buya Hamka bekerja sama dengan Yayasan Pesantren Al-Azhar, masjid itu punya cabang 150 cabang masjid seluruh Indonesia. Masjid mana yang punya cabang seluruh Indonesia? Ini karena visi pemiliknya, visi pembangunnya, visi orangnya. Dan saya tidak tahu berapa puluh triliun asetnya Al-Azhar setelah sekolahnya juga kemudian banyak. Pertanyaan saya, siapa orang kaya di Indonesia yang manfaat dan asetnya sebanyak Al-Azhar? Gontor, 90 tahun yang lalu, sang kiai pulang dari sebuah konferensi tingkat tinggi dari Surabaya karena orang Indonesia tidak ada yang bisa bahasa Arab Inggris untuk diutus dalam konferensi tingkat tinggi, maka dibuatlah pesantren, maka dibangunlah manusia. 90 tahun kemudian, setelah dia menyerahkan wakafnya, semua tanahnya, bahkan dirinya, bahkan anak yang dikandungnya diwakafkan untuk agamanya, 90 tahun kemudian dia punya 400 cabang. Saya tidak tahu berapa ratus triliun asetnya. Bermula dari 3 orang saudara. Kira-kira berapa itu amal yang dia miliki? Sebutkan kepada saya nama orang Indonesia yang kaya raya, yang perusahaannya hebat sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia merdeka yang punya aset bermanfaat sebanyak dia. Baik secara nilai aset, apalagi secara manfaat. Sedang jumlah rahimakumullah, saya cuma ingin mengatakan di sini, mari di sisa usia kita ini beramal dengan amalan yang paling berkualitas. Kalau Muhammadiyah jangan ditanya. 104 tahun yang lalu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah keluar rumah. Pengumuman, siapa yang mau beli seluruh isi perabot rumah saya? Karena saya kekurangan uang untuk menggaji guru-guru Muhammadiyah. Sang Jenderal Besar Jenderal Sudirman adalah guru sekolah dasar Muhammadiyah. Jenderal Besar itu bukanlah dari tentara awalnya. Guru Muhammadiyah. 104 tahun kemudian Muhammadiyah sudah punya lebih 10 ribu sekolah dari PAUD sampai universitas. Muhammadiyah Yogyakarta beberapa fakultasnya sudah hampir menyerupai UGM. 10 ribu lebih. Dan punya 104 rumah sakit yang pemerintah Indonesia baru punya 48 rumah sakit vertikal. Dia sudah punya 104 dan kemudian punya 300 klinik, 10 fakultas kedokteran, 700 dokter dikeluarkan setiap tahunnya. Dan hampir 1000 triliun nilai asetnya dalam bentuk barang yang baru bisa dihitung dan masih banyak lagi yang belum bisa dihitung. Kiai Haji Ahmad Dahlan seandainya masih hidup sekarang, Buya Hamka seandainya masih hidup, dan Kiai Haji Imam Jarkasi seandainya masih hidup, mungkin tidak pusing dengan teks amnesti. Karena dia punya rekening gendut di akhirat dan di dunia biasa-biasa saja. Sementara yang punya rekening gendut di dunia, pusing di akhiratnya, pusing pula di dunianya. Pilih amalan yang berkualitas. Inilah yang saya sebut orang-orang yang perbuatannya mendapatkan kelipatan keberkahan dari Allah karena mendapatkan support malaikat. Setiap pekerjaan jangan lepas dari para malaikat. dan harus untuk bisa mendapatkan support malaikat berdasarkan Alkitab. Berdasarkan Alkitab. Sulit dibayangkan jazirah Arab yang sangat primitif. Saat itu adikuasa di zaman Rasulullah adalah Persia dan Romawi. Tidak ada yang bisa bayangkan kalau keduanya pada akhirnya runtuh. Padahal perpustakaan-perpustakaan hebat itu ada di Romawi. Perpustakaan-perpustakaan hebat juga ada di Persia. Sementara di jazirah Arab tidak punya satu perpustakaan pun. Tapi mereka punya satu kitab. Dan satu kitab itu, jika digabungkan semua perpustakaan terbaik semuka bumi, untuk dibandingkan dengan yang satu kitab itu, tidak akan sebanding nilainya. Dan mungkin satu sayap lalat itu lebih ringan dibanding semua buku di seluruh perpustakaan muka bumi jika ingin dibandingkan dengan Al-Quran Al-Karim itu. Tapi sayang, afabihadal hadithi antum mudahinun. Kenapa perkataan-perkataan Tuhanmu di dalam Alkitab itu kamu remeh-temehkan? Di situ semua sumber ilmu. Saya bilang sama anak saya, nah, kamu gak sekolah pun gak masalah. Ini tentu ketika dia masih SD. Dan sekarang saya praktekan itu. Asal kamu kuasai dulu 1-2 tahun ini Al-Quran. Nah. Kenapa? Kenapa saya harus melakukan itu, Bi? Karena di sini kunci perbendaharaan langit dan bumi. Terserah anak saya nyambung atau enggak. Tapi Bapak bisa sampaikan ini kepada anak-anak. Untuk menanamkan keimanan dengan bahasa, dengan diksi yang mudah tetapi menghujam dan tidak akan lupa insya Allah. Mudah-mudahan Bapak seperti Nabi Yusuf. Ketika anak hampir berzina, Nabi Yusuf ingat ayahnya. Sehingga godaan Zulaikha pun bisa dia tepis. Karena doktrin sang ayah begitu kuat menghujam di dalam hati sang Yusuf. Dan Yusuf ini menjadi menteri menarik, gak pernah sekolah. 12 tahun diceburin ke sumur tua. Setelah itu dijual menjadi budak murahan. Bisa manin bakhsin darahimah ma'adunda. Lalu kemudian setelah jadi budak tinggal sama Zulaikha dan suaminya. Setelah itu masuk penjara. Keluar penjara langsung jadi menteri. Kapan kuliahnya Yusuf itu? Allah subhanahu wa ta'ala yang membimbing jalan hidup manusia. Ada satu kitab yang kemudian merubah peradaban dunia pada saat itu. Dan itu di luar dugaan. Runtuh Persia, runtuh Romawi. Bermula dari satu kitab itu. Merugilah. Merugilah orang yang tidak sungguh-sungguh hidup bersama Al-Quran itu. Innahu laquranun karim. Fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilun mir rabbil alamin. Ini adalah bacaan yang super mulia. Terjaga dan tidak terjadi distorsi. Tidak sama dengan Taurat dan Injil. Terjaga isinya. Fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak tersentuh kecuali yang telah disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanzilun. Ini bukan tulisan kacangan. Ini bukan hasil improvisasi pemikiran abal-abal. Tanzilun merabbil alamin. Diturunkan dari tempat yang tinggi. Dari Tuhan penguasa semesta alam. Tapi kalau ingin mendapatkan kehebatan Al-Quran, saran saya, Anda harus berjuang mendapatkan ayat 17 dan 19 di surah Al-Qiyamah. Kalau ingin mendapatkan ekstrak Al-Quran dan menjadi pribadi yang berakhirat oriented, ilmunya ada di ayat 17 dan 19 surah Al-Qiyamah. Ini yang harus Anda dapatkan. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Yang Anda harus dapatkan adalah Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kamilah yang akan mengumpulkan isi Al-Quran ke dalam kolbumu, dan kami pula yang akan membacakannya kepada kamu. Tapi untuk bisa mendapatkan itu, harus melalui proses yang namanya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan terlalu ingin cepat-cepat menguasainya. Rasulullah SAW berapa lama belajar Al-Quran? Hampir 23 tahun. Dan itu berarti seumur hidup. Setelah Quran selesai diturunkan, meninggal dunia. Sekarang kalau saya tanya sama jamaah, cepat mana yang disambung? Saya bikin dua lomba. Sambung ayat dan sambung lagu nostalgia. Kira-kira lancar yang mana? Andai di ruangan ini ruang karaoke dan kita lomba, sambung ayat Quran dan sambung lagu nostalgia. Kira-kira mana yang paling lancar? Ketika mudah-mudahan Al-Quran yang paling lancar, berarti memang di hatimu yang dikumpulkan oleh Allah adalah Al-Quran. Ketika lagu nostalgia yang paling lancar kamu bacakan, memang yang dikumpulkan di hatimu adalah lagu itu. Celakalah kamu. Kalau yang paling lancar untuk kamu hafalkan step by step adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, sampai mati kamu ada seperti itu, beruntunglah kamu. Surgamu akan tinggi. Iqra warqa. Iqra warqa. Iqra warqa. Baca satu ayat, naik satu tingkat surga. Baca satu ayat, naik satu tingkat surga. Baca satu ayat, naik satu tingkat surga. Baca satu bait lagu, turun ke neraka. Baca satu bait lagu, turun ke neraka. Baca satu bait lagi, turun ke neraka sampai tingkat rendah. Menurut saya, ini pribadi, kata lagu dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Al-Quran, lagun, yang artinya perkataan sia-sia. Kita harus berbahagia, kita harus bergembira, tapi jangan lupa substansi yang harus kita cari di dalam hidup ini. Sedang jemaah rahimakumullah. Saya tidak punya cukup waktu banyak di khutbah ini dan sudah memakan waktu cukup besar. Mudah-mudahan menjadi jumat yang diberkahi buat kita semua. Lakukan semua amal-amal paling berkualitas di bulan Zulhijjah ini bersama istri dan anak-anak, cucu dan karib kerabat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sidang jemaah rahimakumullah. Satu quote penting sebagai penutup khutbah. Apa yang hilang dari orang yang sudah menemukan Allah? Apa yang hilang dari orang yang sudah menemukan Allah? Tidak ada yang hilang. Karena dia sudah menjumpai pusat segala sesuatu. Pertanyaan kedua, apa yang didapat oleh orang yang sudah kehilangan Allah? Apa yang didapat oleh orang yang sudah kehilangan Allah? Tidak dapat apa-apa. Karena dia sudah kehilangan sumber segala sesuatu. Maknanya adalah, Anda dan kita semua akan menjadi orang yang paling beruntung ketika kita senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita sedang dibersamai oleh sumber segala sesuatu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wa ala sahabati ajma'in, wa ala tabi'in, wa tabi'in tabi'in, alahum bi'insani ila yaumiddin, warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadhi al hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna na'udhu bi ridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang muslim, yang sayang kepada kami, yang mengajak kami untuk tunduk dan sujud kepada-Mu. Ya Allah, jauhkan dari kami pemimpin yang jahat dan tidak sayang kepada kami dan tidak membela kami untuk menegakkan agama kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wa ladhkurullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.